Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin amma ba'du. Jamaah Masjid An-Nida TPI yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa yang disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini kita berkumpul kembali di hari Selasa yang insya Allah penuh dengan kedamaian ini. Amin. Dalam acara nikmatnya sedekah. Dan sungguh luar biasa di pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk beribadah, dan juga kesempatan untuk melakukan hal-hal yang belum kita lakukan dalam hidup ini guna menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengikuti acara ini, kembali semangat kita untuk mengabdi kepada Allah semakin timbul. Dan insya Allah nanti pada akhir hidup kita, Allah kembalikan kita kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, acara ini disiarkan langsung di Masjid An-Nida TPI, Taman Mini Pintu 2. Dan bagi pemirsa yang ingin hadir di tempat ini bersama dengan kami, acara ini akan berlangsung sampai pukul 5:30 pagi. Dan bagi pemirsa yang ingin juga ikut tanpa datang bisa melalui line telepon di 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Pemirsa dan hamba kekasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang sangat indah ini tema kita masih dalam nikmatnya sedekah. Ini tema yang mungkin pernah kita singgung-singgung di awal-awal lalu di bab-bab sebelumnya, yakni tentang sedekah dan matematika hutang. Mungkin ini pelajaran baru kepada kita, matematika hutang. Nah, untuk lebih lanjut bagaimana dan apa matematika hutang itu, insyaallah Ustaz tercinta kita akan menjelaskan tentang sedekah dan matematika hutang. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keberkahan sholat malam yang dilakukan oleh jemaah yang hadir di Masjid An-Nida TPI ini membawa keberkahan tersendiri. Amin. Amin. Dan pemirsa di seluruh tanah air, saya doain yang punya hutang ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngejabah doa. Amin. Ibu dan bapak semua. Amin. Hutang itu bisa segera lunas. Amin. Buat Allah urusan hutang mah sejengkal. Sejengkal juga terlalu besar buat dia. Kalau dia mau, yang menjadi persoalan Allah mau enggak ngelunasin hutang kita itu? Biasanya sih karena Allah enggak mau ngelunasin hutang kita, Allah enggak redo kita punya ikhtiar, itu menyebabkan kita punya ikhtiar apa saja, ikhtiar kita itu jadi enggak berguna. Ikhtiar kita apa saja itu jadi enggak berguna, bayar utang, cicil rumah, cicil motor ya. Pengen punya anak segala macam itu enggak hasil. Tapi kalau Allah redo, ya Allah, kadang-kadang kita diem aja berhasil. Nah, di sini emang dituntut buat kita ini kesabaran, husnuzon yang tinggi buat Allah. Dan saya perlu mengingatkan kepada pemirsa semua, bahwa yang lebih terpenting itu sebenarnya bukan bisa bayar utang atau tidak, tapi mengetahui apa pasal kita punya hutang dan kenapa kita punya hutang gak kebayar, itu yang lebih penting. Alhamdulillah saya sudah mengantar sedikit tentang pertanyaan itu buat pemirsa semua berseri-seri ya, kurang lebih ada kali 10 seri ini. Iya, ya. Sudah hampir 2 bulan ini. 2 bulan ini. Insya Allah kita akan fokus pada hari ini tentang bagaimana sih kira-kiranya dengan matematika sedekah ini, sedekah bisa kita bantai. Sedekah kita bisa. Iya. Bahasanya kacau banget. Iya benar, sedekah itu kan sekali kepruk beres sebenarnya kalau kita bantai. Kita benar-benar mau. Nah, yang pertama kan sudah kita belajar kan, kita ngenolin dengan sholat taubat. Kemudian kita kejar terus ya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita kejar sholat yang tadinya belang-belentong, kita benerin. Sholat sunnah yang tadinya ada, kita adain. Dan segala rupa kebaikan kita kejar. Insya Allah, ba'da ini kita akan selesaikan matematika hutang. Baik Ustaz, sebelum dilanjutkan kembali tentang apa sih matematika hutang itu, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Permisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kembali dalam nikmatnya sedekah. Ustaz, tadi sebelum segmen ini ada satu ungkapan yang luar biasa dari Ustaz. Yang penting bukan bagaimana hutang kita lunas. Nah, itu maksudnya bagaimana Ustaz? Iya, yeah, yang penting tuh tobatnya dulu. Apa aja masalah kita itu urusannya, karena emang kita punya salah, kita punya dosa. Percaya omong saya. Ya. Dan kalaupun itu adalah ujian, tetap kita juga harus bertobat. Karena banyak orang tuh gak nerima diuji. nggak nerima dia diuji sayang sama Allah, diuji senang sama Allah, diuji kesusahan tuh nggak semua orang nerima. Dan karena itulah kita harus bertobat. Saya bacain satu ayat yang mudah-mudahan bisa pemirsa pegang ayat ini, surah Al-Baqarah 281. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu, kata Allah, pada satu hari di mana kalian semua akan dipulangin kepada Allah. Kemudian diwafatkan setiap jiwa dan dibalas apa-apa yang sudah dia lakukan, dan dia tidak akan dizalimi sama sekali. Ini yang harus lebih kita khawatirin. Insya Allah deh, habis azan, habis sholat subuh, kita sama-sama bahas tentang matematika, sedekah di urusan hutang. Insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Setelah azan kita akan kembali lagi. Dan saat ini kita dengarkan kumandang azan. Insya Allah kita akan sama-sama sholat subuh di Masjid Anida TPI. Insya Allah kita akan kembali setelah berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi setelah kita melakukan salat subuh berjamaah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa yang baru saja bergabung, pagi ini tema kita yakni sedekah dan matematika hutang. Yang pastinya setiap kita kalau ditanya pasti punya hutang. Saya yakin Bapak Ibu yang datang ke sini pun utangnya banyak-banyak banget ini ya. Dari tampangnya kelihatan. Baik Ustaz, di luar biasa, sebelum statement ini ada satu ungkapan bahwa kalau seandainya kita berhutang, kita kembali ke titik nol atau kita tobat, hutang kita lunas. Seandainya enggak lunas, gimana Ustaz? Hutang kita itu ada, kan kita udah belajar. Sebabnya kita punya hutang sama Allah. Hutang apaan? Hutang sholat, telat melulu. Hutang duha, enggak jalan. Itu kan ada konversinya, ada akibatnya. Ayatnya saya udah bacain. Kullu nafsin, ya, tuwafa kullu nafsin, maka sabat. Emang begitu. Itu dulu dikejar. Nah, kita kan udah beres nih ngaji bab itu. Tentang pemirsa yang baru kali ini ngelihat nanti di review ya, atau ditanya kepada teman-teman yang memang sudah pernah ngelihat ada apa di tayangan-tayangan sebelumnya. Kita bicara tuh. Sebab kita enggak duha, utang. Sebab kita kemudian enggak tahajud, utang. Sebab kita enggak sholat berjamaah, utang. Emang begitu. Karena itulah Allah ngasih tahu, benerin, betulin. Nah, bertaubat itu menjadi salah satu cara mengenolkan itu. Tapi bukan berarti utang langsung lunas begitu saja. Allah ngelihat juga kita punya hasrat, kita punya nawaitu, kesungguhan buat nguber, kita punya utang. Baik, pada tema kali ini saya, tema yang saya senengin benar. Ada dua dasar yang sering saya pakai. Salah satunya ini surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan orang-orang yang menafkahkan harta dia malam maupun siang, terang-terangan maupun sembunyi, buat mereka semua balasan yang besar sekali dari Allah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran. Nah, buat orang-orang yang punya utang, ini jawaban nih. Jawaban, biar kata supaya kita gak khawatir gini ya. Punya utang tuh bukan sesuatu yang kejahatan gitu loh. Tapi gak mau bayar itu ya. Punya utang itu bukan sesuatu yang sifatnya kriminal. Tapi nawa itu ngutang untuk ngemplang itu yang jadi masalah buat kita. Kita pelihara itu aja. Sambil kita ngelurusin ikhtiar kita. Bila mana kemudian kita meninggal dunia, ceng, sebelum utang kita lunas, gak ada tuh cerita digantung di kaki langit. Yang digantung di kaki langit itu, buat siapa yang punya utang, kagak ada nawa itu bayar. Gak ada juga ikhtiarnya. Gak ada rasa yang dilihat sama Allah. Itu yang diubar. Tapi kalau kita udah mah Allah kasih jalan lah insya Allah. Ya? Niat dipelihara betul. Supaya emang kita bisa benar-benar bayar. Dan kalau udah niat bayar, Allah pasti nolongin. Allah pasti nolongin. Nah tinggal kita ya mesti sabar aja. Namanya gue punya utang, lo ditagih kan. Namanya gue ditagih, ya terimain aja. Namanya gue diomelin, ya terimain. Baru diomelin. Saya pernah kok gitu. Bukan pernah, sering. Saya datang ngadep minta maaf. Abis kita. Abis dah pokoknya kuping ini kayak apa pedesnya. Udah aneh mbak, coba udah aneh nih. Dia manggil istrinya. Bu, ini. Sob, mau makan apa lo? Coba. Abis diomelin suruh makan. Ma. Lah emang begitu. Itu kan udah menjadi nafsunya orang ketika dia nagih kita gak ada. Emang dia begitu. Yang salah siapa? Yang salah kan kita yang gak bayar kan. Kalau kita bayar kan masa iya kita diomelin? Kan gak mungkin ya. Nah saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya ini di surah Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang ngasih satu, dibayar sama Allah 10. Nah kita balik deh. Siapa yang pengen dapat 10, kita keluarin satu. Mafhum mukhalafah tuh namanya. Eh? Kita punya utang berapa? 10 juta. Lah keluarin deh 1 juta. Ada yang bilang nanti nih, Ustaz, 1 juta. Kalau ada juga, kita bakalan buat bayar utang kali. Ya kalau lo bayarin utang, masih ada 9 juta. Sedangkan itu tinggal 1 juta-1 jutanya. Kalau nanya saya, mas, saya bilang itu sudah kain aja dulu. Tapi pamit sama yang punya utang itu. Oh saya gitu. Saya datang kok. Saya bilang, jika kalau anak bayarin, ini motor anak-anak jual, enggak goyang tuh utang. Bismillah nih anak mau sedekahin nih motor. Itu ngamuk deh. Ya mendingan buat gua dong. Gua kalau buat lo Maji, utang nih gak goyang. Habis ini gua gak bisa bayar lagi. Ya gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa mah. Tapi kan gak mungkin gak apa-apa. Utangnya banyak kan. Akhirnya terjadilah perembukan. Percayalah pemirsa. It's all about negotiation. Ini semua perkara negosiasi. Kalau kita gak bisa negosiasi, emang kita habis dikecak sama utang kita. Kita tunjukkan dong kepedean kita bahwa insya Allah utang sejengkal. Seminggu insya Allah saya bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar, ya kita seminggu lagi. Baik, Ustaz. Ini ngeganggu aja nih. Ada telepon ya, lo. Baik Ustaz, ada penelpon masuk. Assalamualaikum. Kita lagi enak-enak ngomong. Assalamualaikum. Iya deh, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Ustaz, domelin Ustaz takut ya. Silakan Ustaz lanjutin. Iya pemirsa ya, anak-anak kita lagi enak ngomong nih. Kayaknya lagi tenggorokan bener nih suara. Ya diberhentiin. Sampai mana tuh ngomongnya tadi? Minggu depan. Minggu depan, iya ya. Minggu depan ketemu lagi dah. Udah mana cepetan nanya nih? Ada pertanyaan gak? Ya lanjut Ustaz. Lagi pengen ditanya nih, ngacung lagi yang di rumah. Yang di rumah mana, yang di rumah ada? Ada gak? Ya. Kita udah ngebut lagi, ada telepon lagi. Iya. Yeah. Jadi lagi, utang kita itu kita utuh apa kita hitung. 10 juta tembak 1 juta. 1 juta itu kan biasanya gini ya. Bisa kan enggak ada. Ketika enggak ada, apa yang ada yang kira-kira nilainya 1 juta? Umpama kata ada TV sama kulkas. Kalau dilebur 1 juta, udah itu buang. Situ buang enggak buang, percaya omongan saya, diambil sama orang. Beneran nih saya ngomong nih. Bener pasti diambil sama dia. Begitu dia datang, mana utang lo? Gak ada ya bang. Gak ada, lo punya TV, lo punya kulkas. Nah itu gue udah bawain gerobak. Gitu. Masukin gerobak. Daripada kita kasih sama manusia, sementara kita masih punya utang sisa, kita kasih ke Allah. Ustaz kalau gitu ente ngebela orang-orang yang pada punya utang dong? Enggak, ana ngebela ente ji. Salah lo. Dengan cara begitu, orang jadi punya duit. Saya masuk ke bank. Saya masuk ke perusahaan-perusahaan leasing. Saya bilang sama mereka, saya bisa nagih. Saya bisa nagih utang-utang orang yang gak kebayar. Sama ente punya bank, sama ente punya perusahaan. Bagaimana caranya? Ente suruh sedekah orang itu. Jadi datangnya itu bukan datang nagih. Datangnya itu kayak kita orang gini. Assalamualaikum Ji. Ente udah 3 bulan nih gak bayar. Ente duhanya bagaimana? Gitu. Cara naginya begitu. Bapak, ibu yang sama Allah, kalau emang punya piutang gak ketagih, datang ke orang itu. Datang ke orang itu nanya tentang sholat duha, tentang sholat malam, tentang sholat berjamaah. Ajarin itu. Setelah ajarin itu, tanya sama dia, punya duit gak buat sedekah? Gua gak minta buat bayar utang nih ya. Buat sedekah ada gak? Kalau ada bayarin deh. Yeah. Habis itu saya kembali lagi sebulan, insya Allah ente bisa bayar utang anak. Cakep banget. Ya Ustadz, ini penelpon tadi kayaknya udah mulai masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Ibu agak keras sedikit suaranya, Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Di mana, Ibu? Di Bekasi, Pak. Oh iya, di Bekasi ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ima. Iya, silakan Ibu Ima, langsung ke Ustadz. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini saya nanya, bukan masalah tipenya lain, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Masalah puasa sunnah Senin Kemis. Boleh Bu Iman, silakan. Gini, puasa, apakah kita kalau puasa itu, kalau hari Senin puasa, Kemis harus puasa ya Pak Ustadz? Enggak, namanya ke sunnah. Teman saya tuh bilang, katanya kalau Senin itu harus Kemis puasa. Jadi Senin umpamanya nggak puasa ya Pak Ustadz? Terus Kemis mau puasa nggak boleh katanya Pak Ustadz? Iya boleh, boleh, Bu Yaman boleh. Senin Ibu puasa, Kemisnya kagak nggak apa-apa. Ya Senin nggak puasa, gitu Kemisnya ya, mau puasa nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jadi nggak harus Senin Kemis ya Pak Ustadz? Iya. Iya nggak harus, tapi ya usahakan belajar. Karena itu kan juga sesuatu yang Rasulullah cintai gitu ya. Kalau di pesantren wajib tuh Senin Kemis. Di pesantren Darul Quran ya, itu wajib Senin Kemis. Santri-santri wajib. Kemarin Pak Ustadz kan ditaskan kan Pak Ustadz? Apa? Kemarin sore itu kan ceramah di... Nggak kedengeran Ibu. Bisa-bisa lebih kencang lagi Ibu suaranya. Ya udah makasih gitu aja. Iya, makasih. Iya baik, kasih telepon satu lagi Ustaz. Maaf ya Bu Iman ya, nggak kedengeran. Maaf pemirsa, kadang-kadang telepon nih nggak kedengeran. Assalamualaikum. Halo. Iya, waalaikumsalam. Halo. Iya, ya, halo. Dengan Ibu siapa? Halo. Iya, halo. Silakan Ibu. Iya, ini saya dengan Ibu Mercy. Halo. Iya. Ibu Ningsi di mana Ibu? Ibu Messi. Ibu Messi di mana? Iya, saya di Pamulang. Oh iya, silahkan Ibu, silahkan. Iya, ini Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Messi. Iya, saya lagi punya masalah nih Ustaz. Mengenai hutang piutang. Terus saya memang mau jual rumah, tapi tidak mencukupi gitu lah. Hutang piutang saya. Tapi saya mau tetap niat bayar setelah pembayaran mungkin hari ini. Bagaimana ya saya punya anak yatim. Empat. Kalau menurut bayar utang tidak cukup tadi. Ya. Nah, pokoknya tak cukup. Tapi bagaimana caranya agar saya juga tetap membayar hutang. Ya, dan saya mohon kepada Allah bahwa baik. Semua walaupun saya bayar semua istilahnya. Saya kan harus hidup ke depan, tapi saya tetap sama Allah bahwa Allah akan di jalan keluar yang terbaik ke depannya. Baik. Doa apa harus saya lakukan dan bagaimana sedekah saya yang harus saya lakukan itu aja. Baik. Pas dah udah. Ya, mohon ya Tuhan, makasih. Makasih Bu Messi. Emang juga ini lagi dijelasin. Ini lagi jelasin mudah-mudahan Bu Messi. Bu Iman dan seluruh pemirsa di tanah air bisa ngedengar dengan baik. Kan saya bilang tadi, rata-rata orang itu memang gak cukup duitnya buat bayar utang. Rata-rata biar-biar gini ya, kadang-kadang pemirsa kalau nanya sama orang lain mah yang kagak ngerti urusan utang, emang juga dia jawabnya emang enteng aja. Kalau kita kan yang ngerasa nih, kayak saya nih, saya rasa betul itu. Saya 7 tahun nih punya baju namanya utang. Jadi saya pakai baju kuning utang, baju biru utang. Iya kita pagi siang sore malam berbalut utang kita punya hidup. Sehingga saya menjawab juga dengan pengalaman saya nih. Kita ditagih sama orang nih kata 5 juta. Kita nggak punya duit nih, kita cuma punya 300 ribu per 1000. Cukup dari mana bayar utang kayak begini? Nah kalau kita nanya sama ustadz-ustadz yang lempeng punya, yang kagak pernah utang, emang juga jawabannya enak aja. Ya terbayarin aja Ji. Kan bayar utang itu juga sedekah. Tapi kita masih punya utang 4,6. Kalau kita punya 400 ribu, 4,6. Kita tanya nih sama orang-orang yang gak punya utang. Gimana nih utang kita 5 juta, kita punya duit cuma 400 ribu. Yaudah, situ bayar utang aja 400 cicil. enggak menyelesaikan masalah juga. Duit diterima juga, enggak ada keredoan juga, kita disumpahin juga. Benar enggak? Ini cerita kita yang udah emang benar-benar kursus utang nih, ya, belajar utang ini. Jadi saya kemudian mengajarkan kepada diri saya gitu. Kalau emangnya enggak cukup, ikutin teori sedekah. Pertama yang penting itu adalah begini, jangan sampai kita sedekah itu jangan niat supaya enggak ditagih hutang, enggak boleh. Sama kita nih, ada orang-orang nyari air adem sampai ke gunung-gunung. Ada loh orang yang punya hutang, dia nyari air adem ke kiai-kiai, ke ulama-ulama yang syirik, nyari air adem. Tujuannya supaya jangan ditagih utang. Salah. Aturannya datang ke kiai, minta amalan supaya bisa bayar utang. Jangan sampai gak ditagih. Saya punya pengalaman tuh, ada teman saya tuh namanya, sebut saja lah si Mr. I lah gitu. Dia pulang dari kiai, pas sampai ke rumahnya, ditongkrongin orang. Ditanya jawabnya jujur lagi. Begitu ditanya, dari mana lu? Gue lah dari abis dari kiai. Gue mah gak mempan. Gitu. Lu mau pakai kiai mana, gue gak mempan. Sekarang bayar. Nah, kan repot urusan kita. Gitu. Jadi ketika kita tidak cukup, pakai teori sedekah. Kalau kita gak cukup, yang gak cukup ini sedekahin. Kita minta sama Allah, ya Allah, tolong cukupkan bayaranmu. Insya Allah. Jangan kata ibu tadi Messi ya, akan ditagih utang nih jam 12 ini. Jangan kata begitu. Detik ini juga ibu bertobat, ibu beriman pada Allah dan ibu percaya, lalu ibu bersedekah, insya Allah yang nagih itu tetap datang. Udah jadwalnya nagih kan? Ya Ustaz. Tapi ada kemudahan nanti dari Allah. Amin, amin. Luar biasa sekali. Itulah formulasi Ustaz Yusuf Mansur yang mungkin baru kita dengar. Artinya bahwa ketika kita memang terlibat suatu masalah, kita kembali kepada Allah, insya Allah masalah itu akan selesai. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali kajian kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Tadi mungkin sudah ada pemirsa di rumah bertanya, atau mungkin jemaah di Masjid Anida ini ada yang bertanya, silakan. Iya. Nih, ikan. Ya. Oh ya, ini. Ya. Silakan. Sebut nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Arjun dari Solo, Ustaz. Ya. Dari permasalahan sedekah. Memang dari dulu saya kecil-kecil pun sudah belajar sedekah. Dan kalau masalah hutang, walaupun sedekahnya kecil, tapi hutangnya lebih gede, Ustaz. Tapi yang mau saya tanyakan, kenapa hutangnya enggak lunas-lunas, Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya. Ya, salah sendiri sedekahnya kecil-kecil. Sedekahnya gede-gede, lunas hutangnya. Gini ya, perjalanan itu pasti nyampe. Perjalanan itu pasti nyampe. Waktu kecil saya belajar tentang matematika sedekah. Kita pengen mainan 14.000. Sama kita punya nenek disuruh nabung. 100, 100, 100 kita nabung nih. Dapat 7 hari, 700. Kebeli gak tuh mainan? 14.000 kebeli gak? Gak kebeli, karena duitnya baru berapa? 700. Kita nyangka nenek kita suruh nabung buat nabung mainan. Ternyata salah. Dapat satu minggu tuh duit ditebok dari celengan. Kemudian saya disuruh beli cabai tomat bawang. Saya beli cabai tomat bawang, kemudian kita kasih ke nenek kita. Dilebur sama dia jadi teman-temannya cabai buat nasi uduk. Terus saya ditanya lagi, masih mau gak mainan yang 14.000 itu? Saya jawab, mau. Kalau mau katanya nabung lagi. Ya, gue capek nih, gue nabung lagi. Ini masih kecil nih kita nih, cerita tahun 80-an lah. 84-86 begitu. Nabung lagi nih 100, 100, 100. Dapat 7 hari. Kita menghindar terus dari nenek kita nih. Takutnya dikejar sama dia, diambil lagi duitnya nih. Ternyata dapat sama dia. Mana tabungannya? Ya gue lemes tuh. Ya, tabungan kita dibawa ke nenek kita. Kemudian dijadiin cabai tomat bawang lagi. Kita lihat ya, 700 yang pertama. Ternyata sama nenek saya itu dijadiin apa? Bumbu buat nasi uduk, saya bilang kan. Sesaban Jumat pagi kita punya keluarga ini ngasih makan, siap-siap ngasih makan buat yang pada Jumatan. Jadi rupanya 700-nya saya itu dijadiin bahan makanan buat sedekah. Rupanya nenek saya itu mau ngomong, kalau mau beli mainan yang 14 ribu, begini caranya. Sebab kalau kita nabung biasa 100, 100, 100, 100, kita perlu 140 hari buat kekejar tuh mainan yang 14 ribu. Dengan cara nabung buat sedekah, akan lebih cepat kebelinya. Kita lihat. 700 yang pertama, dikali 10 sama Allah kan. Dikali 10 tuh berapa duit? 7 ribu, udah kebeli belum mainannya? Belum. Ibarat kalau saya bentangin di benang, nih titik nol di sini, ya titik nolnya di sini, 14 ribunya di sini, perjalanan saya udah di mana? Di sini. Kebanyakan orang nyerah nih, begitu di sini nyerah. Saya udah sudah kamu lulus, Ustaz, kagak dapet-dapet. Ya iya, lu baru 7 ribu. Baru 700. Terusin sedekahnya. Nah perjalanan saya kan terus tuh. Begitu ketemu Jumat yang berikutnya, disuruh sedekah lagi kan sama nenek saya kan. 100, 100, 100. Begitu ketemu Jumat, diambil lagi. Buat beli cabai tomat bawang lagi. Jadilah nasi uduk lagi tuh temennya tuh. 700 yang kedua, melahirkan 7.000 yang kedua. 7.000 pertama sama 7.000 kedua, berapa duit? 14.000, nyampe gak? Nyampe. Alhamdulillah. Begitu selesai saya sedekah 700 yang kedua, itu mainan belum kebeli. Sampai kemudian saya punya saudara disunat. Kita udah gak kepengen nih, udah gak kepengen, ah udahlah. Percuma kita ngadu juga disuruh nabung lagi. Kita capek nabung mulu disuruh beli cabai tomat bawang terus. Wabadu, begitu 700 yang kedua, saudara saya disunat. Ada tante saya di kampung Jawa, namanya Tante Windu. Sama dia dibeliin nih 3 cucu. Saya, si Ibad yang memang disunat, sama si Adi. Nih selevelan nih, levelan cucu nih. Ibad emangnya dia yang disunat, wajar aja dapat mainan. Yang gak wajar mah saya kagak disunat, dapat. Si Adi juga begitu, dia gak disunat, dapat. Selidik punya selidik, ternyata si Adi itu jagoan sholat subuh berjamaah. Orang pertama dari cucunya Umi Iyo, nih cucunya saya punya nenek, yang buka pintu buat orang pada sholat Jum'ah, sholat subuh, itu si Adi. Lah kalau saya sholat subuhnya telat. Tapi saya punya sedekah tuh. Tiap hari cepek, cepek, cepek gitu. Nah ternyata saya juga dapat. Si Adi itu sohibus subuh, saya sohibus sodakoh, si Ibad sohibul hajat. Gitu. Ya, Arjun dari Solo. Kenapa? Belum nyampe kali. Bagaimana supaya sedekah kita sedikit, tapi nyampe? Kencengin. Waqiahnya kencengin. Tabaroknya kencengin. Yasinnya kencengin. Ya. Kemudian mahabbah sama orang tua kencengin. Biasanya cium tangan sama orang tua sebalik, ini dua balik. Betul itu, benar nih mahabbah. Ketemu sama guru, cium tangan cuma sekali. Ini cium tangan dua kali. Doain kayak ya, biasanya lunas utangnya, insya Allah. Emang begitu. Waktu saya punya utang dulu, rajin saya nyari kiai, tapi maaf, bukan buat kita, air adem. Nggak ada urusan. Air buat kita minum. Bukan buat ngademin orang. Kalau buat ngademin orang, pakai kipas angin. Pakai AC. Terus begitu. Insya Allah nyampe, John. Insya Allah nyampe. Dan pemirsa, buat Anda yang memang punya piutang, tempuhlah cara ini. Enggak menyelesaikan masalah dengan datang marah-marah itu. Lebih baik kita datang begini. Assalamualaikum Pak Albar. Ente kan punya utang sama aneh nih, ya kan? Biar ente utangnya lunas, ntar malam tahajud yuk. Gitu. Itu yang bisa bikin dia bisa bayar utang. Jadi kapan ente bayar utang? Gitu. Tahajud. Kelar tahajud kita tantangin lagi duha. Abis itu kita tanya sama dia. Ente punya duit gak di kantong? Ya Allah Ji, ane kalau punya duit mak. Ane udah bagi ente nih buat bayar utang. Tapi kan ane punya jam tangan tuh. Jam tangannya aja sedekahin. Ya udah Ji, ini buat bayar utang. Enggak, buat sedekah. Kita mau waktu jam tangan ke tukang loaknya gak? Kiloin lah, dapat berapa nih? Apa 3 ribu, apa 2 ribu? Saya begitu bu. Ini ada istri saya tuh di sana. Cie. Ada sisa di belakang, kita tenteng sepatu, kita tenteng. Buat kita tukar sama emi, kita tukar sama beras. Wallah itu terjadi. Nah, gak apa-apa emang kalau kita gak punya duit. Kan kita jual barang. Barang apa kek? Baju ya mah? Baju, celana. Bener, kita uangin tuh. Sampai kadang-kadang kita mikir ya. Sebenarnya gak ada orang yang gak bisa sedekah. Semua orang pasti bisa sedekah. Hatta dia sedekah tempat tidurnya. Orang-orang banyak loh yang gak punya tempat tidur, dia punya. Ya dia ngalah pakai tikar. Orang lain kasih tempat tidur. Lemari, emang kita butuhin lemari? Bukan kan, pakaiannya kan. Kalau emang kita butuh pakaiannya bukan lemari, lemarinya aja jual ke orang Madura. Ya jual ke itu, siapa? Tukang-tukang kayu gitu. Ya, sebelum dipecahin sama tukang Madura, kita pecahin duluan. Ya, tuh lemari kita pecahin. Gitu. Kita bawa ke Madura. Kita punya apa lagi? Kita punya kompor gas. Ya. Udah kita gak usah pakai kompor gas dulu, pakai lilin aja masaknya. Setahun. Intinya tuh ya, pokoknya kerjasama yang baik antara yang punya utang, sama yang punya piutang, top tuh. Syukur-syukur ya, ya gak? Yang punya utang yang jadi imam. Hah? Yang punya piutang yang jadi makmum. Insya Allah tuh berdoa berdua berantem tuh. Yang satu berdoa, ya Allah lunasi utang saya ini biar dia gak gamin. Saya melakukan itu Pak, Bu. Dan ada beberapa yang menerima, ada beberapa juga yang tidak. Tapi beberapa yang tidak menyaksikan kebenaran tentang sedekah, subhanallah. Di kemudian hari, saya bawa duit. Gagah. Sampai geleng-geleng kepala, subhanallah. Ya, begini emang caranya. Coba Bapak Ibu buat 300 ribu, utangnya 10 juta. Gak bakal kelar. Tentu saja, mau bakdo ya pemirsa, kalau pertanyaannya begini, Ustaz saya punya utang 10 juta, tabungannya 9 juta nih, bagaimana? Kalau udah kayak begitu mah ya bayar aja, namanya kan udah selesai. Yang kita bicarain ini kan, utang 100 juta, 1 miliar, tapi duitnya cuma 500 ribu, cuma 1 juta. Yang begini ini yang saya bilang, udahlah sedekain aja lah. Insya Allah, Allah yang mau tahu, bukan karena kita mau ngemplang kok, kita lagi beriado nih urusan utang. Insya Allah. Ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Iya dong, bukan berarti kita setelah kita sedekah kita diem, enggak. Ini sejarah saya dapat istri saya juga luar biasa. Saya punya utang ditagih nih sama orang. Jatuh tempo kira-kira sebulan. Saat itu saya jadi tukang es di terminal Kaiders. Tukang es di terminal Kaiders. Tahun 99 tuh kalau enggak salah. Apa ya saya bilangnya buat bayar utang sebulan nih ya. Nggak kebedak nih otak nih karena yang harus saya bayar tuh 80-an juta. Sedangkan kita ini tukang es yang di tangan kita ini, es yang cuma puluhan ribu judulnya. Akhirnya saya nggak saya pikirin tuh utang, tapi saya bawa ke dalam doa. Saya doain yang saya punya utang tuh supaya duitnya banyak. Biar dia kagak nagih. Tapi kan gue doain dulu dia punya duit. Lu kan kagak beda kan? Situ makan doainnya supaya dia gak nagih, supaya dia gak nagih, supaya dia gak nagih. Ya salah. Kalau saya kan doain dulu dia punya duit. Doain dia pada seneng, dia pada anaknya sehat, dia punya istrinya kagak ngomel-ngomel. Kalau istrinya ngomel, ya Allah ntar gak nagih ke saya nih. Jangan sampai istrinya ngomel gitu. Saya doain. Habis itu kemudian saya sedekah. Saya datang ke satu sekolah, saya minta anak yatim di situ. Saya bilang saya butuh anak yatim yang pinter. Saya butuh anak yatim yang cerdas. Supaya sedekah saya ini tajam. Saya bawa duit 27.500, ternyata tuh anak yatim bayarannya juga 27.500. Impas tuh. Saya pulang bawa kantong kosong. Setelah saya bayarin tuh anak yatim, saya bilang, ya sudah dek, nanti kamu gak usah bayaran lagi, kakak yang bayarin. Insya Allah. Saya pulang. Saya pulang waktu itu saya sudah berubah jadi tukang fotokopi. Apa, kerja di Uda Yasril, bantuin fotokopi. Saya sujud, saya bilang sama Allah begini, ya Allah udah saya bayarin tuh anak yatim satu. Dan kau tahu saya mau ditagih nih bulan depan. Katanya sih kalau saya gak bayar, saya dipenjarain. Sekarang tinggal engkau deh. Kalau tuh anak yatim mau saya bayarin lagi bulan depan, tolong supaya saya bisa bayar bulan depan. Tapi kalau sampai saya gak bisa bayar, saya dipenjarain, berarti tuh anak yatim gak kebayar. Silahkan kau pilih ya Allah. Yang mana nih? Iya saya begitu doanya. Kemudian saya bangun, saya lipat sejadah, kerja aja lagi udah, biasa aja lagi. Dapat nih kira-kira sebulan, alhamdulillah ya Bu, ada kebesaran Allah, ada waktu buat saya sebulan lagi. Sesuai dengan janji saya bahwa sebulan lagi kalau misalkan lolos saya bayarin. Kemudian saya sujud lagi, saya bilang ya Allah mau saya tambahin yang hatinya satu nih, barangkali ini kekuatannya kurang. Saya datang lagi tuh ke sekolah. Ya maaf ya mak, ini kita ceritain nih. Saya datang ke sekolah, saya bilang sama kepala sekolah, saya nyari anak yatim lagi satu. Rupanya kemarin kagak mempan nih satu mah. Udah dua kali. Ya seukuran kantong saya saat itu. Kantong saya kan saat itu 7 ribu sehari, 5 ribu sehari, 10 ribu sehari. Kalau orang yang penghasilannya 10 ribu sehari, sedekah 30 ribu, itu gede banget. Tapi kalau ente pada gajinya 3-4 juta, sedekahnya sebulan 30, nah ini yang bakalan dikepruk sama Allah. Nah, saya datang ke sekolah itu. Saya minta lagi anak yatim satu. Kali ini saya bilang, saya gak butuh yang pinter, saya gak butuh yang cerdas, saya gak butuh yang gimana-gimana. Saya butuh anak yatim yang paling miskin, gitu saya bilang. Apa kata kepala sekolahnya? Ada nih Pak Yusuf. Bapaknya baru meninggal dunia dan orang kayaknya miskin benar. Rumahnya masih tanah, kabarnya atapnya juga masih bumbungan bambu. Jadi gak apa-apa itu aja deh. Didatangin nih satu nih, anak perempuan nih. Anak perempuan namanya Maimunah, kelas 3 SMP. Di perjalanan dari kelas menuju ke kantor kepala sekolah nggodain saya. Apa kata kepala sekolah? Pak Yusuf, ini anak biar miskin tapi cakepnya mantep Pak Yusuf. Masya Allah dah, mendingan jadiin bini aja. Saya ngomel tuh sama kepala sekolah. Eh, ngomong jangan sembarangan. Nanti dikata kita ngetek-ngetek anak orang buat jadi bini lagi. Enggak, saya mah lagi butuh pertolongan Allah. Saya butuh pertolongan Allah. Datang nih anaknya nih. Begitu datang emang saya lihat, subhanallah emang bener cakep. Ya. Masya Allah, ya dah. Mudah-mudahan dah. Saya kasih tau sama dia. Dek, nanti bulan depan kakak yang bayar ya. Bilangin sama emak, kakak yang bayar. Di kemudian hari, malah anak itulah yang kemudian dihadiahkan sama Allah jadi istri saya. Beneran jadi istri saya. Kagak pakai nunggu dia selesai kelas 3 SMP. Saya kawinin aja udah. Alhamdulillah. Daripada ntar diambil orang lain ya kan. Wah itu orangnya ada tuh. Ini saya bawa nih orangnya kebeneran. Nah episode berikutnya, episode beliau nemenin saya. Nemenin. Kalau saya bangun duluan, saya bangunin dia. Kalau dia bangun duluan, dia bangunin saya. Kita janjian sholat duha. Kita janjian sholat apa namanya maghrib berjamaah. Kita baca yasin, baca apa aja. Subhanallah. Dan emang nih ini akan bikin enteng ibu dan bapak semua pemirsa di tanah air. Kalau ibu dan bapak punya pasangan yang sama-sama mengerti bahwa solusi itu ada di tangan Allah. Tapi kalau bapak dan ibu gak mengerti solusi di tangan Allah, yang terjadi adalah gali lubang. Bukan, gali lubang tutup empang. Bener. Kenapa? Nih kita punya tagihan nih, berapa? Sejuta. Tiba-tiba kita kemudian minjem sama orang. Pakai bunga. Minjem sejuta, dapatnya 800. Dipotong sama dia 200. Nah kita ngembalinnya tiap bulan 200, 200, 200. Coba, gak kelar-kelar. Udah, pokoknya tabahin aja. Mau diomelin kayak gimana, terima. Mau dipenjarain kayak gimana, terima. Emang udah nasib, kita gak bayar, udah apain. Pernah dengar gak istilah pasang badan? Pasang badan udah. Sebab tidak menyelesaikan masalah kita minjam sama rentenir, kita minjam lagi. Enggak masalah. Saya belajar banyak tuh, begitu. Yang benar kita pasang badan aja udah. Udah pas, emang gak... Insya Allah kalau kita datang dengan ketulusan niat, kita datang dengan nawaitu yang bersih karena Allah, kita bakalan bayar. Enggak juga terjadi itu. Kenapa kita ditangkap dipenjarain? Karena kita lari pak. Kalau kita lari kan emang di Uber. Filosofi ombak nih. Ada ombak nih, kita lari kena juga nih sang. Tapi kalau ada ombak, kita malah berdiri nantangin nih ombak, kita malah di atas ombak tuh. Se. Begitu ombak nih kita tunggangin nih ombak. Bantulah pemirsa yang pada punya piutang, bantu orang yang punya utang itu dengan nasihat Anda. Jangan suruh dia bersedekah, insyaallah. Matematika sedekahnya begitu, ya. Katakanlah 100 juta. Ibu dan bapak sedekah 10 juta. Kalau tidak ada 10 juta, pakai barang-barang yang nilainya 10 juta. Kalau tidak ada juga, ngincer aja jangan dari 10, ngincernya dari 1 juta. Kok 1 juta, Ustaz? Iya, 1 juta buat ngelangkah kepada 10 juta. Ingat, begitu dapat 10 juta, kita sedekahin lagi supaya dapat yang 100. Kalau enggak ada yang 1 juta gimana? 100 ribu. 100 ribu ini bukan langsung ngetek ke 100 juta, tapi 100 ribu buat ke 10 juta. Apa ingat? Buat ke 1 juta. Kalau 1 juta dapat, ingat, sedekahin lagi. Kita masih main game nih, masih main catur. Langkahnya baru 1 langkah. Sedekahin, dapat 1 juta. Begitu 1 juta kita sedekahin, dapat 10 juta. 10 juta kita sedekahin, dapat 100 juta. Selesai. Nah perjalanan dari 100 ribu ke 1 juta, dari 1 juta ke 10 juta, 10 juta ke 100 juta emang mengharu biru. Pak. Ini bukan perjalanan yang ringan, tapi kalau kita bersama Allah, Allah senantiasa akan kasih kita kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita sempurnain hari Rabu besok dengan matematika sedekah jilid 2 di urusan utang. Belum kelar nih. Habis ini gue diomelin sama yang pada punya utang nih. Enteng ngajarin orang kagak bayar utang ya, tuh kan gue disalahin. Makanya gue bilang tunggu besok Rabu. Rabu besok kita terusin. Pemirsa panteng TPI terus. Insyaallah mudah-mudahan besok Allah kasih kita umur panjang. Amin. Ya, sehat, kita Amin. Bisa ketemu lagi. Insyaallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik pemirsa yang dirahmati Allah dan jemaah Masjid An-Nida yang dicintai Allah, alhamdulillah kajian yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur luar biasa sekali. Bagi kita mungkin yang terlilit masalah hutang, segala sesuatu menjadi enggak mungkin, tapi di mata Allah itu menjadi mungkin. Artinya, selesaikan masalah kita dengan mengadu dan kembali kepada Allah. Hanya Allah lah satu zat yang bisa menyelesaikan segala macam masalah termasuk hutang kita. Mudah-mudahan insyaallah kajian ini tetap berlanjut. Rabu besok jam 4:30 sampai 5:30 pagi kita akan lanjutkan kembali hitung-hitungan sedekah. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan atas izin Allah kita bisa mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami Ustaz Yusuf Mansur dan kru Nikmatnya Sedekah mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita jumpa lagi besok. Dan bagi pemirsa jangan tinggalkan tempat dulu. Setelah ini ada acara Lintas Pagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya kudu kita bedain nih. Kalau sama sama mau Ustaz kalau gitu. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin amma ba'du. Pemirsa dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita jumpa kembali. Semoga hari ini hari yang menjadi lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Amin. Ya rabbal alamin. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida yang dimuliakan Allah, ada satu kisah yang mungkin dari sini kita akan dapat suatu hikmah yang luar biasa sekali, gitu kan? Ada seseorang itu yang memiliki hutang, dia kelilit hutang, dan suatu ketika di pagi itu dan hari itu dia harus melunasi hutangnya, dia mau ditagih, dan dia hanya memiliki uang cuma 70 ribu. Lalu di pagi itu ia sedekahkan uang 70 ribunya dan kalau ia sedekahkan dia gak punya uang lagi. Padahal siangnya itu dia bakal ditagih. Dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah, gundah gulana, dia sedekahkan atas nama Allah uang 70 ribunya pak. Entar siang, dia bakalan ditagih. Tapi dia gak pedulikan itu. Dia sedekahkan 70 ribunya dan alhamdulillah siangnya tetap ditagih. Pasti kita ingin tahu. Kalau paginya dia sedekah uangnya habis semua, siangnya apakah lunas atau tidak, kita akan bisa simak kisah disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur nanti. Dan alhamdulillah ini sudah ada tengah-tengah kita. Ustadz yang akan membimbing kita, Ustadz Yusuf Mansur. Tapi kali ini kajian kita agak beda dari bab-bab sebelumnya pak. Kali ini jamaah yang ada di Masjid An-Nida TPI sudah memegang Al-Quran. Jadi kita akan membaca dan mengkaji Al-Quran yang dibimbing oleh Ustadz Yusuf Mansur nanti. Dan bagi pemirsa juga silakan buka Al-Qurannya, nanti bisa disimak ayat dan surah tertera dalam layar kaca televisi Anda. Jadi insya Allah kita akan kaji pada segmen awal ini surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan 10. Dan insya Allah tentang kisah tadi kita lanjutkan sama Ustaz Yusuf Mansur. Silahkan Ustaz. Iya. Alhamdulillah ya. Di awal kita berjumpa ini. Kisah yang tadi ini sebut saja namanya Wandi. Sebenarnya sih dia gak sedekah Ustaz. Cuman dia ditodong. Jadi dia main ke saya punya guru. Kalau saya kan agak sopan dikit ya, ngasih tahu dulu, ceramah dulu. Habis itu minta sedekah dari orang, menyuruh orang bersedekah. Nah kalau beliau ini lain, begitu datang ke saya punya guru, langsung ditembak. Bawa duit enggak? Duit. belum cerita masalah, belum apa, ditanya, bawa duit enggak? Yang namanya ditodong ya, dia jawab, ada. Ya sini semua, kalau ada gitu. Betulan di kantong dia itu 70 ribu. 70-70-nya keluar. Habis keluar tuh 70 ribu. Disuruh pulang sama Kiai. Disuruh pulang sama Kiai. Utang dia ini 70 juta. Kan gak ada bandingannya tuh ya. 70 ribu ke 70 juta. Tapi itulah emang Allah. Kalau sudah berkehendak, maka kehendaknya lah yang akan terjadi. Sampai rumah, udah ditungguin sama orang yang mau nagih nih. Dari mana lo? Habis dari Kiai. Oh lu main Kiai nih? Gua mau gak mempan gitu. Ingat cerita kemarin kan? Gua mau gak mempan, lu pakai Kiai gak mempan. Bingung deh. Lagi berantem gitu, perebut omongan. Datang tamu yang ketiga. Nanti kita akan cari tahu. Tamu yang ketiga inilah yang akan dikirim oleh Allah buat ngelunasin dia punya utang hari itu juga. Ya. Subhanallah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali kajian kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam kajian kita dalam tema sedekah dan hitung-hitungan hutang atau matematika hutang. Bagi pemirsa, asal diketahui bahwa alhamdulillah di tempat ini banyak berdatangan jamaah-jamaah dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Dan juga Anda dari Pemulang, luar biasa sekali. Mungkin juga ada dari tempat-tempat yang jauh. Semoga langkah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah selanjutnya mungkin kita ingin tahu. Gimana selanjutnya Ustaz? Iya. Nah ini emang perkara emang belajar ya. Kebetulan pemirsa yang dirahmati Allah, saya belajar itu emang gayanya begitu. Jadi waktu dulu saya susah juga begitu sama. Saya datang ke salah satu murid saya punya buyut ya. Jadi Guru Mansur Jembatan 5 itu punya murid. Salah satunya ini Kiai Jerijis almarhum. Itu emang kalau bahasa saya emang tukang todong gitu. Kalau datang tuh langsung ditembak. Jadi dia punya meja bundar gitu nih di Menes Pandeglang ya. Mudah-mudahan barangkali ahli warisnya lagi melihat tayangan ini. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Jerjis almarhum Allah kasih terus pahala karena ilmunya saya pakai. Guru sedekah saya banyak, salah satunya beliau. Dia punya meja bundar. Nah sebut saja si Wandi itu datang ke situ. Sama kita ini kita temenin datang. Gak pakai bak bibu langsung ditolong. Bawa duit gak? Wih. Kan yang nanya Kiai ya dijawab bawa. Kalau bawa keluarin. Keluarin 70 ribu nih. Saya waktu episode pertama belajar di rumah beliau ya. Itu saya nanya sama dia. Kiai gak baik tuh. Orang main diambil aja duitnya. Bahasa Betawinya ya. Apa dia bilang? Gak mungkin sob. Orang kalau gak digituin. Itu gak keluar duitnya. Kalau sudah sampai rumah mah. Suka gak jadi. Nah atas dasar itu, dulu saya lebih kencang daripada sekarang. Dulu kalau ada yang datang bawa mobil, emang kita suruh jalan kaki pulang. Beneran pak. Dan memang dulu ya mi'ah fil mi'ah tuh. 100% rata-rata emang berhasil. Justru ketika saya banyak dikritik orang, ya banyak dihajar orang. Wah situ ustadz suka ngambil duit orang nih. Akhirnya kan kita melemah ya. Ketika melemah, kita persilakan orang, pak kalau mau sembuh silakan sedekah, pak kalau mau utang lunas silakan. Akhirnya emang tidak jadi sedekah. Ketika proses berlalu, hilang juga tuh, prime time-nya hilang juga. Sebenarnya mah ketika diminta sama guru, sek, dia langsung naik, itu jadi tuh doanya. Kalaupun orang itu tetap sedekah, tapi udah lewat harinya, lain juga keberkahannya tuh. Ini yang saya pelajari ya. Tapi emang tidak semua orang punya husnuzon sama guru tuh. Tidak semua orang punya baik sangka. Nah si Wandi ini baik sangka. Sampai rumah si haji yang dia ya, gagal duit itu udah nungguin. Berantem omongan di luar, akhirnya datang tamu ketiga. Tamu ketiga ini bawa order untuk ekspor seragam-seragam sama kaos olahraga gitu ya ke Abu Dhabi. Lah tuh si Haji ini nanya sama si Wandi, kamu masih mau usaha nggak? Masih Pak Haji kalau ada modal. Ya udah nih saya modalin lagi ini 70 juta, tapi yang benar. Yang kali ini tolonglah usahanya yang benar. Dimodalin lagi tuh. Bukannya ditagi apa gitu ya, malah dimodalin lah itulah. Allah udah mau ngasih jalan seperti itu. Tikungannya kita enggak ngerti, pokoknya Allah yang menyelesaikan. Insyaallah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali kajian kita nanti setelah kumandang adzan berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi setelah kita usai melakukan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi pemirsa yang baru saja bergabung dengan kami, bahwa di Masjid Anida ini jamaah sudah memegang Al-Quran dan membawanya, kita akan membaca dan mengkaji. Dan bagi pemirsa yang ingin mengikuti taklim kegiatan ini, silahkan buka Al-Qurannya dan nanti akan ada surat dan ayat yang tertera di layar televisi kaca Anda. Baik Ustaz, bisa dilanjutkan kisah yang tadi. Ya, jamaah yang dirahmati Allah dan para pemirsa di seluruh tanah air, kemudahan itu adalah milik Allah. Sebenarnya saya tidak setuju dengan kalimat kemudahan yang tidak terduga. Kalau saya bilang terduga, karena emang diduga datangnya. Dari siapa? Dari Allah. Buat siapa? Buat yang melakukan apa yang Allah kasih tahu. Buat jamaah yang sudah ada megang Quran, silakan dibuka surah Al-Lail. Ya, surah Al-Lail ini surah ke berapa ya? 92. Pemirsa yang dirahmati Allah di rumah, silakan dibuka Qur'annya, surah Al-Lail, surah ke-92, ayatnya ayat 5, sampai ayat 10 nih kita kaji. InsyaAllah, mudah-mudahan keburu. Kita baca bareng-bareng ya. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Subhanallah, ini ayat seharusnya sih menginspirasikan, mendorong, memotivasi kita-kita ini yang punya kesulitan. Sebenarnya ya tidak terpaku di urusan sulit bayar utang saja nih. Sulit nyari kerja, sulit nyari jodoh, ya, sulit nyari modal, ngelayangin modal sana-sini gak dapet. Sulit apalagi kira-kira? Sulit nyembuhin penyakit, ya. Terus sulit apa? Yaudah udah tadi, sulit punya anak, ya, sulit apa lagi? Sulit punya istri yang benar. Istri udah berapa tapi gak ada yang benar. Ya kali itu punya lebih dari 3 gitu. Ya, sulit punya laki yang sholat. Kan itu masalah tuh. Para istri banyak yang merasa nikah sama gedebong pisang. Karena gak sholat. Nah kalau punya kesulitan, Allah nawarin. Fasanu yassiruhu lil yusro. Ada nih kemudahan. Kalau apa? Kita bedah. Yang pertama lihat. Fa'amma man a'ta wattaqa. Siapa orang yang mau memberi? Siapa orang yang mau bersedekah? Ya. Kemudian dia wattaqa, dia jaga dirinya. Ada orang yang sedekah, tapi dia gak jaga dirinya. Itu seperti naruh air di bejana yang bolong. Ya, keisi sih keisi, tapi habis terus. Karena bejananya bolong. Makanya disandingin nih. Akto wattaqo. Dia ngasih, dia jaga. Luas dan ini terjemahannya kita bikin gampang aja itu ya. Ngasih, kemudian dia jaga. Kemudian, wasaddaqo bilhusna. Dia yang membenarkan dia punya Quran ini. Dia benerin janji Allah. Ini saya agak malu nih, di belakang kita ada Ustazah Wiwi ya. Wiwi sejarah. Iya, dosen saya nih di kampus nih. Benerin ya Ustazah ya kalau salah ya. Wasaddaqo bil husna, membenarkan janji. Janji siapa? Janji Allah. Termasuk ketika Allah mengatakan, badiru bis sadaqah, fa innal bala'a la yatakhattaha. Kalau emangnya ada bahaya yang ngancam kita, emangnya kita rasa bakalan ada siang yang susah, malam yang bakalan sulit, paginya embat tuh. Cari cara supaya kita bisa sedekah. Wasaddaqo bil husna, maka dia sudah termasuk tuh wasaddaqo bil husna, benerin. Maka janji Allah bunyi. Apa janji Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Tapi sebaliknya kata Allah, kemudahan itu tidak akan aku berikan. Buat siapa? Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Orang-orang yang kemudian dia pelit. Kemudian wastagna. Apa ini wastagna?